Oke, jumpa lagi dengan saya Thomas Arya. Kali ini saya akan coba mengcover sebuah lagu yang berjudul Sandiwara Semata. Sendiri, kini ku sendiri, tanpa sang kekasih. Pujaan hati pergi tak kembali. Berganti, kini telah berganti, ceria dalam senyum, luka menyelimuti relung hati. Semua tiada ku menyangka, cinta kasih akan kau dua. Bersamaku kau selalu manja, rupanya semua sandiwara cinta semata. Hatiku terluka, apa gunanya kau taburi cinta bila tuk hanya sekedar saja. Kini berbunga putih asmara, kau siram luka perihnya luka. Teganya engkau hianati janji di saat hati. Pergi tanpa ku sadari, ini tinggal cerita pilu yang kau tuliskan dalam hatiku yang merindumu. Hanya kenangan menjadi teman sejarah pahit kisah cintaku pilu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe Thomas Arya 81 di channel official Indonesia. Salam GRC.